Setahun sudah ku menunggu dirimu, akhirnya kau menjadi milikku. Susahnya untuk ku melupakanmu, karena kau ku cintai selalu. Tapi sayang, kehadiran kekasih lamamu turunkan.